Lagunya ada Please Dong Sayang bersama Romansa News. Sendiri-sendiri, please dong sayang, jangan bersedih. Semoga kamu selalu bahagia dengan dirinya. Sebenarnya kamu tinggal pilih aku atau dia, tapi kamu malah milih kedua-duanya. Gak bisa, kamu harus pilih salah satu. Atau aku yang selalu setia. Satu jawaban habis terdengar di telingaku. Manis kata sadu yang dulu kamu ucap itu palsu. Tidak nyata hanya bualan sadu. Oke, kamu pilih dia dan tinggalkan aku. Please dong sayang, jangan menangis. Kita jalani hidup kita sendiri-sendiri. Pilihannya dia, aku, kamu pilih mana? Hayo, aku setia tapi dia tak juga. Hayo, aku baik tapi dia tak buruk juga. Tapi kenapa kamu malah milih dia? Bukan aku benar aku yang selalu di setiap waktu. Tetapi gak apa-apa, jalani saja semua. Sendiri-sendiri. Di motor. Terima kasih. Saya Pul Dungling juga terima kasih sekali lagi. Thank you.